diberi nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu? Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin, Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispri Yonoka. Kali ini mempersembahkan episode ke-10 dengan judul Pemberontakan Rangga Lawe. Dalam seri ke-297 ini, didukung oleh para pemain, Mas Sono sebagai Arya Wiraraja, Rusli sebagai Rangga Lawe, Bang Kumis sebagai Ratosan, Mas Dewa sebagai Gagarangan, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Arya Wiraraja sangat sedih melihat Rangga Lawe yang sepertinya sudah tidak mau lagi merubah pendiriannya. Tidak kurang-kurangnya dia memberikan nasihat kepada Rangga Lawe. Tapi Rangga Lawe tetap berdiri dengan tegar di atas keyakinannya. Dia tidak mempermasalahkan lagi soal jabatan. Dia tidak peduli lagi siapa yang menjabat Regrian Mapati. Demikianlah, Ayahanda. Selama beberapa hari ini saya telah sampai kepada perenungan yang paling mendalam di dalam sejarah kehidupan saya. Saya tidak lagi mempersoalkan jabatan Regrian Mapati. Saya rela jabatan itu diambil oleh Nambi. Biarlah Nambi menjadi Regrian Mapati seumur hidupnya. Saya tidak ambil peduli, Ayahanda. Sekarang saya hanya ingin hadir sebagai Rangga Lawe seutuhnya. Saya tidak ingin sejarah hidup saya dikotori oleh sikap dan pernyataan-pernyataan seorang penakut. Saya tahu bahwa saya pasti akan kalah jika memberontak terhadap Majapahit. Tapi sekalipun nanti saya kalah dan saya binasa di medan peperangan, saya akan puas, Ayahanda. sebab saya akan mati setelah menjalankan dharma seorang satria. Ya. Baiklah, anakku Ronggolawe. Baiklah, Ngger Ronggolawe. Kalau seseorang sudah berpikir sampai sejauh itu, maka tidak seorang pun akan mampu menghalang-halangi niatnya. Aku tahu, Ngger. Baiklah. Mungkin memang sudah menjadi jalan hidupmu. Sekarang berjalanlah dengan mantap. Jangan lagi menoleh-noleh ke belakang. Berjalanlah dengan hati yang tegar dan perkasa. Karena sekarang ini kau sudah menemukan dirimu sendiri, Ronggolawe. Kau sudah menemukan rasa sejatimu. Nah, sekarang kerjakanlah apa yang hendak kau kerjakan. Terima kasih, Ayahanda. Saya mohon doa restu. Ranggalawe tidur di istana Tuban. Dia tidur bersama dua orang istrinya dan kuda Anjambiani putra tunggalnya. Sebelum tidur, mereka bercengkrama seolah-olah tidak sedang mengalami persoalan berat. Kuda Anjambiani bercanda dengan ayahnya. Ranggalawe sangat bangga melihat anak laki-lakinya yang sudah bertambah besar. Kemudian pagi harinya, Ranggalawe pergi meninggalkan istana Tuban. Dia menunggangi kuda kesayangannya menuju ke arah barat. Nila Ambara berlari dengan kencang, mendukung majikannya melewati jalanan berbukit-bukit. Apakah saya tidak salah lihat? Tidak, Ratusan. Kau tidak salah lihat. Betul, aku Ranggalawe yang datang. Waduh. Mimpi apa aku semalam? Ayo, Kakang. Silahkan masuk, Kakang Ranggalawe. Terima kasih, Ratusan. Bagaimana keadaanmu sekarang, Ratusan? Keadaanku biasa-biasa saja, Kakang. Tidak banyak mengalami perubahan. Ratusan masih tetap berkeliaran menjadi orang gunung. Tentu saja lain dengan keadaanmu sekarang, Kakang Ranggalawe. Apa maksudmu, Ratusan? Jangan begitu, Kakang Ranggalawe. Sekalipun tempat tinggalku terpencil, jauh di belakang dinding-dinding gunung, tapi telingaku masih dapat mendengar ke tempat-tempat jauh. Aku masih mengikuti perkembangan, Kakang Ranggalawe. Apalagi semenjak pasukan Majapahit berhasil menggempur tentara asing. Ku dengar namamu banyak sekali disebut-sebut oleh orang. Hebat sekali kau, Kakang Ranggalawe. Apanya yang hebat, Ratusan? Semuanya itu hanyalah tampak di luar saja. Bukankah sekarang ini kau sudah Amukti Wibawa di Keraton Majapahit? Aku ikut senang mendengarkannya, Kakang Ranggalawe. Kakang Ranggalawe memang sudah sepantasnya memperoleh derajat yang luhur. Aku ikut bangga mendengarnya, Kakang. Apa yang kau dengar tidak seluruhnya benar, Ratusan. Memang, semula aku sendiri juga mengira begitu. Aku berjuang habis-habisan untuk Majapahit. Semua milikku kuserahkan kepada Majapahit. Tapi apa yang kuperoleh sekarang ini? Sama sekali jauh dari memuaskan. Bahkan akhir-akhir ini dipukul kekecewaan yang sangat besar. Loh, mengapa begitu, Kakang Ranggalawe? Apa yang terjadi? Ranggalawe kemudian menceritakan kepada Ratusan apa yang sedang dialaminya. Ratusan adalah ketua atau pimpinan para pendekar yang tinggal di sebelah barat kota Tuban. Ratusan mempunyai anak buah yang cukup banyak jumlahnya. Ratusan mempunyai 3 orang saudara. Mereka bernama Ralintang, Ragelatik, dan Ratati. Ketiga orang saudara itu pun merupakan pimpinan-pimpinan di daerahnya masing-masing. Ratosan berikut ketiga orang saudaranya pernah mengalami bentrokan dengan Ranggalawe. Tapi mereka semuanya dapat ditundukkan oleh pasukan Tuban. Dan akhirnya mereka menyerah, takluk, dan bahkan bersedia bergabung dengan Ranggalawe. Untuk sesaat lamanya, Ratosan terdiam begitu Ranggalawe menyudahi ceritanya. Nah, itulah apa yang sedang terjadi pada diriku, Ratosan. Bagaimana menurut pendapatmu? Kalau begitu, Gusti Prabu Kertarajasa bisa juga dikatakan kurang adil, Kakang Ranggalawe. Dan keputusan itu bisa juga dianggap sebagai penghinaan atau meremehkan. Atau bisa juga mempunyai maksud-maksud lain. Seperti mau menyingkirkan Kakang Ranggalawe dari Majapahit. Jangan-jangan keputusan itu banyak dipengaruhi Nambi sendiri. Sekarang aku sudah tidak peduli lagi, Ratosan. Masa bodoh dengan keputusan itu. Persetan dengan segala macam jabatan. Tapi Ranggalawe juga tidak akan tinggal diam. Karena itu aku datang kemari untuk minta bantuanmu, Ratosan. Aku bermaksud memberontak terhadap Majapahit. Soal bantuan itu mudah, Kakang Ranggalawe. Tapi apakah kira-kira pasukan Tuban bisa menandingi kekuatan Majapahit? Nah, tentunya Kakang Ranggalawe sudah bisa mengukur kekuatan sendiri. Kalau misalnya kalian mau membantu aku, kukira Majapahit akan kerepotan menghadapi kita. Sekarang aku ingin tahu tentang saudara-saudaramu, Ratosan. Bagaimana dengan mereka? Tentang saudara-saudaraku itu juga mudah, Kakang Ranggalawe. Mereka sekarang tinggal tersebar di beberapa tempat. Ragelatik memimpin orang-orangnya di sebelah utara Bukit Suralaya. Ralintang tinggal di Bukit Abirawa bersama orang-orangnya. Dan Ratati, kabarnya sekarang pindah ke Bukit Barisade. Mereka bertiga semuanya mudah untuk dihubungi, Kakang Ranggalawe. Sekarang kau sendiri bagaimana, Ratosan? Apakah kau bersedia membantu aku? Dalam hal ini aku tidak memaksamu. Kalau memang kau keberatan, ya, tidak apa-apa. Biarlah aku yang menghadapi Majapahit sendiri. Tidak, Kakang Ranggalawe. Aku Ratosan tidak akan membiarkan Kakang menempuh bahaya sendiri saja. Kita sudah menjadi sahabat baik. Kita harus saling tolong-menolong. Dulu memang kita pernah bertarung sebagai musuh. Tapi sekarang kita justru menjalin persahabatan yang cukup akrab. Nah, karena itu aku tidak membiarkan Kakang Ranggalawe menghadapi Majapahit sendirian. Ratosan dengan seluruh apa yang dimilikinya akan kuserahkan kepada Tuban. Baiklah. Terima kasih atas pernyataanmu, Ratosan. Sekarang ini kira-kira berapa jumlah orang-orangmu? Anak buahku cukup banyak, Kakang Ranggalawe. Tapi mereka harus dikumpulkan terlebih dahulu. Kalau semuanya sudah terkumpul, kukira jumlahnya lebih dari 500 orang. Lalu bagaimana dengan anak buah saudara-saudaramu? Kalau semuanya terkumpul, kira-kira berapa orang jumlahnya? Aku tidak tahu persisnya, Kakang Ranggalawe. Tapi kalau misalnya anak buahku digabung menjadi satu dengan anak buah Ralintang, Ragelatik, dan Ratati, kukira jumlahnya tidak kurang dari 2.000 orang, Kakang. Kalau begitu cukup besar juga. Baiklah. Dalam 2 hari ini kau kuberi waktu untuk mengerahkan anak buahmu, Ratosan. Aku akan menunggu di depan Istana Tuban. Baik, Kakang Ranggalawe. Sekarang juga aku akan menemui 3 orang saudaraku. Mereka juga harus mengadakan persiapan sebelum berangkat ke Istana Tuban. Ranggalawe kemudian meninggalkan rumah kediaman Ratosan sahabatnya. Dia terus berkuda menuruni lereng bukit, tapi dia tidak ingin segera kembali ke Tuban. Dia bermaksud menemui 2 orang sahabatnya yang lain yang tinggal di bukit yang bernama Gunung Lelembut. Mereka adalah Gagarangan dan Tambak Baya. dua orang itu bekas perampok yang pernah ditaklukkan oleh Ranggalawe. Dan Ranggalawe mengampuni mereka, kemudian menjadikannya sahabat. Bukit Gunung Lelembut terletak di sebelah selatan Desa Girisa, atau di sebelah barat Sungai Mas. Bukit itu memang cukup tinggi, karenanya juga disebut sebagai gunung. Suasana di kaki bukit tampak lengang dan menyeramkan. Rumah-rumah penduduk masih sangat jarang. Pohon-pohon liar yang besar tumbuh di sana-sini. Dan suasana bertambah menyeramkan oleh kabut tipis yang menyelimuti hampir seluruh permukaan bukit. Ranggalawe menghentikan kudanya di pinggang bukit. Ranggalawe baru saja akan menempatkan kudanya di bawah pohon Handuru ketika mendadak sebuah bayangan besar muncul di hadapannya. Setan alas, kurang ajar. Rupanya aku baru saja diserang oleh jin yang tidak tahu tata krama. Iya, benar. Aku memang jin penunggu gunung Lelembut ini. Hah? Mau kemana kau? Mau mencari mati sehingga kau berani datang kemari? Minggat kau jin keparat. Jangan menghadang langkah-langkahku. Berdebah. Besar juga nyalimu. Tapi justru kau punya nyali yang besar. Maka di tempat ini kau akan menemui malapetaka. Manusia bertubuh setengah raksasa itu segera menyerbu ke arah Ranggalawe. Ranggalawe melompat rengkinas. Karena serangannya gagal, maka orang itu menjadi sangat geram. Secepat kilat dia membalikan tubuhnya dan kembali menyerang dengan lebih gencar. Bagus sekali. Rupanya kau memiliki adik kembar. Kalau kau masih juga belum puas, aku akan memberimu kesempatan lebih banyak. Ayo, pilihlah sesukamu. Perut, dada, kepala atau punggung. Pilihlah sesukamu. Aku tidak akan mengelak. Bangsat, sombong kau. Rasakan pukulanku ini. Tubuh membuat seperti padang. Tanganku sampai kesemutan. Tapi tunggu, aku belum menyerah. Nah, sekarang aku ingin mencoba. Sampai sejauh mana aji kebang? Kalau kedua belah tanganku tidak mempan, itu bukan berarti tubuhmu sudah keras seperti tembaga. Kau tidak perlu khawatir. Aku tidak akan lari. Aku sudah datang jauh-jauh ke puncak bukit ini. Dan aku harus memperoleh apa yang kuinginkan. Ayo, Iblis Jahanam. Tunjukkanlah kehebatan ilmu pedangmu. Pilih mana tubuhku yang kau anggap lunak. Aku juga tidak mempan. Aku tidak percaya. Cukup. Sekarang berhentilah kau menjadi iblis penunggu gunung Lelembut ini. Rupanya kau belum mengenal siapa orang yang sekarang sedang berhadapan denganmu. Selesai berkata, Ranggalawe secepat kilat menarik kerisnya. Dan keris Megalamat sekarang sudah terhunus di tangan kanannya. Ranggalawe berdiri tegar sambil menggenggam keris Megalamat. Tiba-tiba orang tinggi besar yang berdiri di hadapannya mundur beberapa langkah. Dia nampak terpesona oleh pemandangan di hadapannya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Siapakah orang yang bertubuh tinggi besar itu? Dan apa yang akan dilakukan Ranggalawe terhadap orang itu? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.